Ini kesalahan yang besar. Berikutnya memanjangkan ha, memanjangkan ha sehingga menjadi hayya 'alas shalah. Ini terjadi pula di Yaman. Kalangan ahli sunnah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berikutnya membuat dengung pada ya. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita, di kalangan orang-orang awam pula. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Masuk berikutnya pada ala. Memanjangkan ain sehingga menjadi 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Artinya mari kita naik salat. Naik salat. Salat yang besar. Atau mengganti ain dengan hamzah sehingga menjadi ala. Ala. Artinya ketahuilah. Mari kita ketahuilah salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dan ini terjadi di kalangan anak-anak kecil. Atau mengainkan ain dengan pakai orang Jawa, ngala, ngala, karena sering dipakai pada kehidupan sehari-hari seperti lafaz ngono ngini, ngalor ngidul, sehingga menjadi salah dalam adat pula. Ash hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Jawa. Kemudian memanjangkan lam sehingga menjadi 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berikutnya pada as-shalah. Pada as-shalah yang pertama memanjangkan shad sehingga menjadi as-shalah. Artinya marilah kita beristirahat atau ke tempat peristirahatan. Hayya 'alas shalah. Ini banyak terjadi kalangan orang-orang Syiah di Yaman. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini kesalahan yang sangat besar. Berikutnya terlalu memanjangkan lam terakhir. Sebagaimana terjadi kalangan kita di kalangan orang-orang awam pula. Hayya 'alas shalah. Ini adalah kesalahan yang kecil. Berikutnya membuat sin pada sad sehingga menjadi hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berikutnya membuat ha pada ha as-shalah dibikin as-shalah, dan ini banyak sekali dan termasuk kesalahan yang besar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berikutnya terlalu atau menghilangkan tasydid sehingga menjadi hayya 'alas shalah. As-shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Berikutnya membuat tafkhim lam. Membuat tafkhim lam sehingga menjadi as-shalah. As-shalah. Hayya 'alas shalah.